بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم، pada kesempatan kali ini marilah kita sebelum memulai apa yang ingin kita pelajari, terlebih dahulu hendaknya kita mengingat sebentar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah curahkan kepada kita. Karena dengan mengingat-ingat nikmat tersebut, kafani fillah, selain akan membuahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mempunyai pengaruh terhadap apa yang akan kita pelajari nantinya. Dan tentunya merupakan perkara yang tidak syak bagi kita semua bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmatul ilm, dan sekian banyak nikmat-nikmat yang lain. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga adalah nikmat yang berupa bagi bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan-hewan tersebut untuk kita semua. Baik itu untuk makanan maupun untuk mengangkut barang-barang dan yang lainnya. Dan sebagaimana kaidah dalam syariat ini, ikhwani fillah, bahwasanya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita butuh dan wajib untuk disyukuri. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat tersebut akan tetap, kemudian akan diberi tambahan dengan nikmat yang lain yang tidak disangka-sangka. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmatku atas kalian. Namun bila kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an berada di bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dari bulan-bulan yang lain. Terkhususnya lagi kita berada di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari hari-hari yang lain. Bahkan Allah telah bersumpah untuk hari-hari tersebut sebagaimana dalam firman-Nya wal fajr walayalin asyr. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ulama ahli tafsir rahimahumullah taala termasuk sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asyr adalah malam 10 di 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari yang 10 tersebut. Tentunya menunjukkan tentang keagungan hari-hari tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sisi keagungan tersebut di antaranya adalah yang beliau sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'malu salihatu fihi ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan-amalan saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, "Walau jihadu fi sabilillah? Tidakkah pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La." Padahal jihad merupakan dzurwatus sanamil Islam, puncak tertinggi dari keislaman seseorang. Akan tetapi Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, tidak pula jihad bisa lebih tinggi kedudukannya daripada amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian. Kecuali siapa? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji min dhalika bi syai. Kecuali seorang laki-laki yang memang dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Satu keadaan ini saja ma'asyiral muslimin, satu keadaan saja yang bisa menandingi keutamaan amalan-amalan saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Kecuali seorang yang berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia meninggal di medan jihad. Dan tentunya kita semua sadar bahwasanya perkara tersebut itu masih jauh bagi kita untuk bisa melaksanakannya. Oleh karena itulah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan diberikannya taufik kepada kita untuk bisa menjalani hari-hari di 10 awal Dzulhijjah ini, jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan. Pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Dan amalan-amalan di hari-hari ini begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai pintu yang terbuka tersebut kemudian kita biarkan saja tanpa kita memasukinya. Butuh semangat dari kita untuk memperbanyak amalan saleh. Baik itu berupa sholat, berupa puasa, berupa sedekah, zikir, qiraatul Quran dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara amalan yang hendaknya dilakukan oleh kaum muslimin di hari-hari tersebut adalah dengan memperbanyak zikir. Liyadhkurusmallahi ala ma liyadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumah. Agar mereka yakni kaum muslimin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Yang dimaksud dengan ayyamun ma'lumat adalah hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Sehingga kita lihat bagaimana para salaf kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mereka betul-betul bersemangat pada hari ini. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama, antara 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwasanya dua perkara ini semuanya mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah. Oleh karena itulah jawaban yang paling bagus dalam masalah ini adalah apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula yang disetujui oleh para ulama yang lain, bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari sisi siangnya. Dari sisi siangnya 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada siang 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun untuk malamnya, maka malam 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama daripada malam 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada malam 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Sedangkan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ada hari Arafah, yang merupakan hari terutama atau hari yang paling utama di antara hari-hari dalam setahun. Dan kita ikhwani fillah telah berlalu beberapa hari dari hari-hari yang 10 ini. Oleh karena itulah kalau kemarin-kemarin kita masih tidak merasakan timbulnya semangat yang lebih daripada hari-hari yang lain, maka hendaknya sebelum habis hari-hari tersebut kita kuatkan semangat, kita tumbuhkan untuk bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dari amalan soleh sebelum keluarnya hari-hari tadi. Karena yang namanya kesempatan ikhwani fillah terkadang tidak terulang. Belum tentu kita bisa mendapatkan hari-hari tersebut di tahun yang akan datang. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesali berlalunya waktu di saat kematian sudah menjemput. Kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Al-Munafiqun. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita semua untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga ketika datang kematian tersebut baru dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau ya Allah mengakhirkan kematianku ini sekejap saja, sekejap saja minta ditangguhkan. Permintaan yang mustahil. Untuk apa? Meminta ditangguhkan apakah untuk menulis wasiat? Ataukah untuk menengok anak-anak? Atau yang lain tidak? tapi dia meminta tangguh untuk suatu perkara yang dia memang telah mengetahui dengan seyakin-yakinnya pada saat itu merupakan perkara yang sangat bermanfaat. Apa yang dia katakan? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin, sehingga aku bisa bersedekah, sehingga aku bisa bersedekah walaupun dalam sekejap waktu itu, sehingga aku bisa menjadi orang-orang saleh. Karena memang sedekah ikhwani fillah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan, sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang. Bagaimana tidak? Dia keluarkan harta yang dia cari susah payah hanya semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah. Adapun kalau dia keluarkan hanya karena ingin mendapatkan pujian, maka ini bukan burhan, bukan bukti keimanan dia. Bahkan hal tersebut malah akan menambah beban dia, sebab dia melakukan suatu amalan karena riya. Namun yang merupakan burhan bukti keimanan dia adalah seorang mengeluarkan hartanya semata-mata karena Allah. Dia keluarkan hartanya di dunia ini untuk mengadakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang dijanjikannya kelak di hari kiamat. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Munafiqun ini, ikhwani fillah, hendaknya menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai menghampiri kita keadaan yang seperti itu. Di saat waktu sudah tidak memungkinkan, baru dia sadar. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada kita semua, ikhwani fillah, bahwasanya apabila seorang hamba telah Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya kesempatan untuk bisa melakukan suatu amalan, maka bersegeralah. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak segera menyambut kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan akan terpalingkan pada waktu selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillah, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, dan demikian pula sambutlah rasulnya apabila dia menyeru kalian kepada perkara-perkara yang akan menghidupkan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalang-halangi seorang hamba dengan hatinya. Kapan itu? Ketika seorang mengakhir-akhirkan, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan dengan ogah-ogahan atau bahkan meremehkan, maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan di sini, Allah akan menghalangi antara seorang dengan hatinya, sehingga ketika dia di waktu berikutnya ingin beramal, mesti ada halangan-halangan berikutnya. Banyak, mungkin kita sendiri pun terkadang mendapatkannya, ikhwani fillah. Seorang mempunyai kesempatan, saat itu sedang bersemangat untuk melakukan amalan, kemudian dia tunda nanti saja. Maka di waktu dia ingin melaksanakannya lagi, ternyata sudah muncul halangan-halangan yang tidak memungkinkan baginya untuk beramal. Dan yang demikian ini butuh kita berusaha untuk membuang jauh-jauh. Akan tapi yang hendaknya kita pupuk adalah mubadarah bil amal, bersegera dalam beramal. Badiru bil amali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Dan di antara amalan yang utama ikhwani fillah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak meninggalkannya adalah apa yang Allah syariatkan pada tanggal 10 sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah yang disebut dengan udhiyah, yang dalam istilah mudahnya bagi kita adalah berkorban. Dan karena kita akan menghadapi ibadah yang mulia tersebut sebagaimana merupakan kaidah ahli sunnati wal jamaah, dan inilah yang harus dituntut dari seluruh kaum muslimin, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Maka insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang singkat ini kita akan mengingat-ingat kembali apa-apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar permasalahan udhiyah tersebut, sehingga kita betul-betul bisa berjalan di atas ilmu. Walaupun kita sendiri mungkin tidak diberi kemampuan untuk bisa menyembelih kurban, akan tapi mungkin dengan ilmu yang kita pelajari bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ketahuilah ikhwani fillah bahwasanya udhiyah merupakan ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah gandengkan penyebutan ibadah ini dengan salat. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Fasholli lirabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabb-mu wahai Muhammad dan sembelihlah. Termasuk di dalamnya menyembelih untuk udhiyah. Dan tentunya ibadah yang agung seperti ini ada tuntunan-tuntunannya, ada bimbingan-bimbingannya. Karena kalau permasalahan-permasalahan yang sepele saja menurut manusia dalam syariat ini dibimbing, seperti bagaimana masuk ke dalam kamar mandi dan keluar dari kamar mandi dan seterusnya, terlebih lagi ibadah yang agung seperti ini. Dan udhiyah mempunyai syarat-syarat, mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan memiliki sunnah-sunnah sebagai penyempurna. Namun sebelum kita masuk pada perkara tersebut, ikhwanillah, perlu kita ketahui apa hukum udhiyah itu sendiri. Udhiyah, ikhwanillah, para ulama rahimahumullah ta'ala telah berselisih pendapat tentang wajib atau tidaknya. Dan di antara dalil yang menjadi landasan utama mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya udhiyah adalah wajib adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelonggaran dari sisi harta, kemampuan untuk menyembelih, kemudian wa lam yudhi dan dia tidak mau menyembelih, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis ini dengan tegas, ikhwani fillah, dipahami bahwasanya menyembelih kurban bagi orang-orang yang mampu adalah wajib. Akan tetapi derajat hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Dan kalau kita meneliti dengan lebih lanjut, ternyata pada sanad hadis tadi ada kedhaifan. Dan Yang rajih bahwasanya hadis dari Abi Hurairah tersebut adalah hadis yang mauquf. Itulah yang dipilih oleh Ibnu Abdul Hadi dan yang lainnya tentang hadis Abi Hurairah. Oleh karena itulah, karena hadis yang merupakan dalil terkuat, kita butuh melihat dalil yang lain untuk bisa mengetahui hukum yang benar dalam masalah ini. Dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudahi, fala yamassa min sya'rihi syai'." Apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih kurban, maka jangan sekali-kali dia memotong rambutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari lafaz, apabila salah seorang dari kalian ingin untuk menyembelih, kita perhatikan lafaz tersebut, ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan dalam masalah penyembelihan kurban kepada keinginan seorang muslim. Dan di sini para ulama, dan ini jumhurul ulama, mengambil istimbat bahwasanya menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Baik. Namun bukan berarti kemudian seorang meremehkannya, ikhwani fillah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidak pernah meninggalkan udhiyah sekalipun. Sehingga hendaknya siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bisa untuk menyembelih kurban, maka sembelihlah. Walaupun hal tersebut bukan wajib. Sebab seorang bersedekah dengan daging dari hewan kurban yang dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada dia bersedekah dengan harta senilai dengan kambing tadi. Kenapa? Karena dalam ibadah kurban di sana ada pendekatan diri kepada Allah dengan menyembelih suatu binatang yang secara umum manusia mencintainya. Tapi demi melaksanakan seruan Allah dan mengharapkan kecintaan Allah, dia rela untuk menyembelihnya. Adapun mengenai syarat-syarat udhiyah, di sana ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Dan tentunya syarat utama, dan ini syarat semua amalan, bahwasanya udhiyah harus dilakukan oleh seorang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini syarat semua amalan. Walaupun syarat-syarat nanti yang akan disebutkan dipenuhi oleh seorang muslim, apabila syarat yang pertama ini tidak bisa dia penuhi, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun. Keikhlasan seorang menyembelih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu bergantung kepada amal, kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bukan karena tidak enak orang kaya atau tidak berudhiyah. Bukan karena dianggap seorang dermawan. Bukan dianggap ini dan itu, akan tapi semata-mata dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya yang sampai kepada Allah itu bukan daging-dagingnya yang kita hasilkan dari sembelihan tersebut, ikhwan fillah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "La yanalallaha luhumuha wa la dimaruha wa la yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Ini yang menjadi inti dalam semua ibadah. Oleh karena itulah siapa saja yang berniat untuk melakukan ihsan, maka pertama yang betul-betul harus dia persiapkan adalah syarat ini. Ikhlasun niyyah. Kemudian syarat kedua, sebagaimana pada syarat semua amalan adalah mutabah. Begitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membikin-bikin perkara-perkara yang baru padanya. Karena siapa saja yang membikin-bikin perkara baru dalam syarat ini, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Syarat berikutnya, karena tentunya kita akan mengulas secara singkat saja. Baik. Syarat berikutnya adalah hendaknya hewan sembelihan tersebut dari jenis bahimatul an'am. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am ikhwanillah adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Unta, sapi dan kambing. Baik jenis laki-lakinya maupun jenis betinanya. Jantannya maupun betinanya semuanya diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Selama dari tiga jenis tadi. Unta, sapi atau kambing. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya wa fil hadaya wal dhahaya lamma kana al maqsudul aklu kana dzakaru afdalu min al unta. Dan pada permasalahan hadi, demikian pula udhiyah, ketika yang dimaksudkan adalah untuk dimakan, maka tentunya yang jenis jantan itu lebih utama daripada jenis betinanya. Namun seandainya seorang berkorban dengan betina itu sah. Taib. Kemudian masuk pada jenis al-bakar, jenis sapi adalah jamus yang dalam istilah kita kerbau. Kerbau dimasukkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dalam kategori sapi, karena dia juga termasuk bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Berbeda dengan banteng. Banteng dia masuk dalam kategori sapi tapi liar, sehingga dalam istilah Arab namanya gagorun wahsyi. Sapi liar, banteng atau sapi-sapi liar yang lainnya yang di hutan sana, maka ini tidak boleh digunakan untuk udhiyah, karena tidak memenuhi kriteria sebagai binatang ternak. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang berhubungan dengan udhiyah secara khusus, syarat yang kedua yaitu dari sisi umur, hewan-hewan ternak tadi ikhwanillah harus memenuhi umur yang telah ditentukan oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la tadbahu illa musinna illa ay ya'suru alaikum fa tadbahu jada'atan min ad-dhan. Jangan kalian menyembelih kecuali hewan yang telah mencapai umur musinna. Insyaallah musinna itu apa akan dijelaskan. Kecuali apabila kesulitan atas kalian, maka sembelihlah jada'ah, umur jada'ah dari jenis do'an. Do'an yaitu jenis kambing, kalau dalam bahasa kita kambing apa namanya? Kambing gembel. Kambing gembel. Nah, ini syarat dalam masalah umur, bahwasanya tidak secara asalnya tidak dibolehkan seseorang untuk menyembelih udhiyah kecuali apabila telah mencapai umur musinnah. Yang disebut dengan musibah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari kata taniyah min kulli syai'. Jadi ibil, bakal dan ghanam, unta, kemudian sapi dan kambing, maka sama syaratnya harus musibah. Berarti batas minimalnya adalah musibah. Adapun batas terakhirnya selama dia masih sehat dan tidak ada catat-catat sebagaimana akan datang penyebutannya, maka sah. Dan Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala mengatakan musibah dari jenis kambing apabila telah masuk pada tahun ketiga, ya, genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Demikian pula sapi. Adapun jenis unta, apabila dia telah masuk pada tahun ke-6, berarti genap 5 tahun baru dia masuk tahun ke-6. Baik. Dan menurut madzhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang namanya musibah dari jenis ma'is, jadi kambing kacang dalam bahasa kita, itu apabila sudah masuk tahun kedua. Adapun dari bakal masuk tahun ketiga. Yang jelas apabila yang menjadi ciri utama adapun mengenai tahun, biasanya para pedagang jarang mereka memperhatikan. Saya coba sendiri kalau datang ke pedagang ini berapa tahun, mereka tidak paham. Tidak, karena tidak akan memperhatikan. Jarang ada pedagang kambing mencatat tanggal lahir kambingnya. Maka di sana ada ciri khas yang diketahui oleh mereka-mereka yang bergelut dengan kambing, yaitu dengan giginya. Kalau giginya sudah poil, maka dia sudah masuk ke jenis musibah. Baik. Dan insyaallah ta'ala ini diketahui oleh para pedagang kambing dan ditanya kepada mereka apakah sudah mencapai keadaan tersebut atau belum. Baik. Nah, apabila kurang dari umur ini maka tidak sah, kecuali pada satu jenis saja, yaitu abdon, pada jenis kambing gembel. Ini diperbolehkan ikhwan fillah masih dalam keadaan berumur janda. Janda yaitu apabila dia telah mencapai umur 1 tahun penuh. Inilah yang merupakan pendapat sahih dari pendapat ahli lughah sebagaimana dirojihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi janda untuk putus gembel dia boleh, ya, boleh digunakan udhiyah selama telah genap 1 tahun. Kita masuk pada syarat yang ketiga. Disyaratkan pada hewan sembelihan tersebut selamat dari aib-aib. Dan yang merupakan sumber bimbingan dalam masalah ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un la tajuzu fil dhahaya. 4 perkara yang tidak boleh ada pada hewan-hewan udhiyah. Al-'umra al-bayyinu 'umruha. Hewan-hewan yang matanya picek, yang jelas sekali piceknya. Aurat yang manipulah maknanya yaitu salah satu mata hilang penglihatannya, putih misalnya, putih sama sekali tidak melihat. Masih ada matanya tapi tidak ada cahayanya. Ini namanya aurat. Kalau didapati kambing yang demikian, maka berarti ini aib yang menjadikan hewan tadi tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Tapi Rasulullah mengatakan al-bayyinu 'awruha, yang jelas sekali picaknya. Jelas picaknya, bukan sekedar sakit. Misalnya belean, kambing belean masih bisa digunakan untuk udhiyah. Kalau seseorang memilih atau memperhatikan sah atau tidaknya. Adapun untuk masalah utama, tentunya lebih utama agar memilih yang paling bagusnya, sehat, gemuk, besar. Tayyib. Sekarang masalah kita sedang membahas tentang batasan minimal dikatakan sah. Demikian pula kalau pijak atau buta sebelah atau ada matanya tapi tidak bisa melihat, ini saja tidak sah apabila, apalagi kalau seorang memang buta kedua-duanya atau sama sekali tidak bisa membuka matanya, maka ini jelas tidak sah untuk melihat. Ayat yang kedua, wal maridah al bayyinu maraduha, kambing yang sakit yang jelas sakitnya, penyakit yang jelas, misalnya kulitnya ya rusak, kandasan atau apa, jelas sekali penyakit tersebut merata dan sulit diharapkan kesembuhannya, maka ini tidak sah. Ada pun sakit-sakit yang kecil ya. Sakit kecil mungkin ada sedikit lecet di kakinya yang tidak menjadikan pincang, atau di badannya ada sedikit ya koreng tapi kecil, tidak jelas, maka ini tetap sah. Karena Rasulullah mengatakan al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya. Wal-arja al-bayyinu arjuha, ini ayat yang ketiga. Kambing yang pincang yang jelas pincangnya. Kalau pincangnya tidak jelas, maka tidak mengapa. Dikatakan oleh Rasulullah yang pincangnya jelas. Terlebih lagi apabila memang terputus atau patah kakinya, maka jelas ini termasuk aib yang menjadikan hewan tadi tidak sah untuk dijadikan udhiyah. Kemudian aib yang keempat, al-kasirah allati la tumhi, yaitu hewan yang enggak ada dagingnya sama sekali. Ya. Kurus kering. Ya, karena tujuan udhiyah adalah untuk disedekahkan dagingnya. Itu antara tujuannya. Maka kalau kambing kurus kering ya, tujuan tidak tercapai. Lain. Enggak ada dagingnya sama sekali, kulit pembungkus tulang saja. Maka ini tidak sah untuk dijadikan udhiyah. Adapun masalah tanduk, tanduknya patah, ini tidak mengapa. Telinganya misalnya, telinganya satunya ada cacatnya, tidak mengapa. Misalnya ekornya putus, tidak mengapa. Karena ini tidak masuk dalam kategori empat aib yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menjadikan suatu hewan tidak sah apabila dijadikan udhiyah. Syarat berikutnya mengenai waktu. Disyaratkan harus disembelih pada waktu yang telah ditentukan, tidak boleh keluar darinya. Adapun mengenai permulaannya, ikhwani fillah, hal ini sangat jelas ditunjukkan dalam hadis Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu pada Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji' fa nanha. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Wa man dhabaha qabla dhalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi." Laisa minan nusuki fi syai. Sungguhnya pertama kali yang kita awali dengannya pada hari ini, yaitu pada hari 10 bulan Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha, yaitu kita melakukan salat Id. Kemudian kembali dan menyembelih. Lihat. Lafaz hadis ini diingat-ingat karena nanti bermanfaat pada permasalahan yang lain. Tsumma narji' fanadhhar. Kemudian kita pulang ke rumah masing-masing kemudian menyembelih. Faman fa'ala dzalika, maka yang melakukan demikian itu faqad ashaba sunnatana, sungguh dia telah mencocoki sunnah kita. Sunnah kaum muslimin, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun siapa saja yang dzabaha qabla dzalik, menyembelihnya sebelum waktu tersebut, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, hanyalah yang disembelih itu adalah daging yang dia berikan untuk keluarga. Laisa minan nusuki bi syai, tidak termasuk dalam kategori ibadah udhiyah sedikit pun. Dari hadis muttafaqun alaihi ini ikhwani fillah, kita ketahui bahwasanya awal diperbolehkan menyembelih udhiyah adalah setelah kembalinya dari melakukan id. Jadi setelah selesai sholat id. Dan ini yang menjadi patokan selesainya kaum muslimin dari menunaikan sholat id. Bukan jam, ya, akan tapi dengan penunaian sholat. Ini yang menjadi patokan utama. Kecuali apabila orang-orang dari kalangan musafirun yang tidak melakukan sholat, maka mereka memperkirakan, memperkirakan kalau memang mereka mau menyembelih, memperkirakan, dikira-kira bahwasanya kaum muslimin telah selesai dari penunaian sholat id mereka. Adapun mengenai waktu akhirnya, waktu akhir, para ulama rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya waktu penyembelihan udhiyah sampai pada hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Hari tasyrik dimulai dari 11, 12 sampai 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari-hari tersebut, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan-makan, minum-minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini, hari-hari tasyrik termasuk hari raya ikhwanul fillah, hari raya kaum muslimin. Yang disunahkan untuk memperluas makan dan minum padanya, tapi jangan sampai lupa poin yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis yang tegas menyatakan bahwasanya penyembelihan boleh dilakukan pada semua hari-hari tasyrik. Yang memang secara tersendirinya hadis tersebut ada kelemahan. Namun apabila kita melihat jalan-jalan yang banyak, bisa saling menguatkan dan mencapai derajat hasan sebagaimana dihasankan oleh Syekhuna Yahya Hamidullah Ta'ala. Itu hadis dari Jubair bin Mut'im bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ayyamit tasyrik dhabhun, semua hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Jadi hadis ini sangat tegas, diperbolehkan untuk menyembelih selain di hari ke-10 atau hari Idul Adha, diperbolehkan menyembelih sampai tanggal 11, 12 dan 13. Namun mana yang paling utama dari hari-hari tersebut? Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah, kita akan melihat bahwasanya beliau sama sekali tidak menyembelih kecuali di hari Idul Adha. Oleh karena itulah yang paling utama untuk seseorang menyembelih adalah disembelih pada tanggal 10-nya. untuk mencocoki perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya beliau tidak memilih dilakukan pada hari tersebut kecuali memilih yang paling utama. Sehingga kalau seorang menginginkan yang paling utama dari keempat hari penyembelihan, maka dia menyembelihnya di hari Idul Adha. Adapun mengenai tempat, dalam hadis Abdur bin Hazim tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma narji' fanaha." Kemudian kita pulang baru menyembelih. Dan di sini sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang hendaknya kita menghidupkan ya ikhwani fillah bagi siapa-siapa yang diberi kemudahan untuk menyembelih. Maka kalau kita melihat dalil tadi, kita katakan bahwasanya penyembelihan itu di rumah masing-masing, di rumah masing-masing. Memang di sana terkadang bagi imam atau bagi orang-orang yang mempunyai wibawa yang dicontoh oleh yang lain, dia dianjurkan juga untuk menyembelih di musala, di tempat manusia berkumpul sehingga dilihat dan diharapkan yang lainnya meniru untuk melakukan usia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyembelihnya di musala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musala. Dulu Rasulullah pernah menyembelih dan menahan. Karena menyembelih adalah untuk kambing dan sapi dengan disembelih sebagaimana yang kita ketahui. Adapun nahar adalah untuk ibil, untuk unta, yaitu dengan ditusuk di bagian lehernya. Tidak disembelih untuk ibil, tapi dia ditusuk dalam keadaan berdiri dan terikat salah satu kakinya. Ini cara untuk menahar ibil. Nah, Rasulullah pernah melakukannya di musala. Namun para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwasanya Rasulullah melakukan demikian itu untuk mengajari kaum muslimin bagaimana sifat-sifat menyembelih, tata cara dalam menyembelih yang disunnahkan. Dan tentunya pada zaman yang telah diketahui tata cara tersebut berdasarkan hadis-hadis beliau, maka yang sekarang butuh kita laksanakan adalah sunnah yang banyak ditinggalkan ini. Menyembelih setelah pulang dari melakukan Id di rumah masing-masing. Yang menguatkan pendapat ini ikhwani fillah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah mau menyembelih seekor kambing kibas. Kambing kibas yang bertanduk. Tayyib, maka setelah didatangkan kambing tersebut, dia memerintahkan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, halum min mudya." Wahai Aisyah, ambilkan untukku alat untuk menyembelih. Tsumma qala ishhadiha. Kemudian beliau mengatakan, "Asahlah dulu." Memerintahkan Aisyah untuk mengasah pedang yang digunakan untuk menyembelih atau alat yang digunakan untuk menyembelih. Baru kemudian beliau menyembelih dengan alat tadi. Dan tentunya keadaan yang demikian ini panitia tidak mungkin dilakukan di masjid atau di musala atau di tempat umum, akan tapi dilakukan di rumah masing-masing antara suami dengan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menolong atau membantu Rasulullah dalam usaha penyembelihan dengan mengasah kambingnya. Baik. Nah, inilah sunnah yang kalau kita mampu, ya kalau kita mampu untuk melaksanakannya dan menghidupkannya, ini merupakan keutamaan yang besar tentunya. Ikhwanul fillah, menghidupkan sunnah di mana kebanyakan kaum muslimin meninggalkannya. Demikian pula disunnahkan untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlihat dengan tangan beliau sedih. Baik. Adapun syarat berikutnya yang berhubungan dengan syarat-syarat tahiyyah, itu syarat yang kelima terkhusus dengan tahiyyah, yaitu disyaratkan untuk tidak melebihi kadar yang telah ditentukan dalam tahiyyah tersebut. Maksudnya di sini alhamdulillah, untuk kambing tidak memenuhi kadar lebih dari satu keluarga, dan untuk sapi tidak melebihi 7 keluarga, demikian pula untuk unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih hewanillah untuk tahiyyah, beliau menyembelih untuk diri beliau dan keluarga beliau. Dan inilah yang disebut dengan satu bagian, maksudnya yaitu yang menyembelih tersebut yaitu orang yang beruhiyah beserta anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Abu bin Yasar, kaifa kanat ad-dhahiyyah 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah hewan-hewan kurban atau sembelihan-sembelihan kurban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, kana rajul yudhahi bisya' wa 'an ahli baiti. Dulu seorang laki-laki yudhahi bisya', menyembelih hewan kurban dengan satu ekor kambing, anhu wa'an ahli baiti. Ya, menyembelihnya dengan niatan untuk dia dan keluarganya. Fayakulun wa yut'imun. Maka kemudian mereka pun makan dari sembelihan tadi dan memberikan makan orang lain. Hatta yatabaha an-nas, kemudian sampai manusia pun berbangga-bangga dalam masalah ini sehingga tidak mencukupkan dengan satu saja, tidak mencukupkan dengan satu pada satu keluarga. Dan ini juga yang ditambah oleh Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kalau seorang meniatkan udhiyah, meniatkan udhiyah, maka cukup satu, ya, satu untuk dia dan anggota keluarganya, tidak masing-masing kemudian satu anggota keluarga diberikan satu kambing. Demikian pula pada masalah sapi dan unta. Kalau mereka ingin mengambil satu bagian dari 7 bagian, maka itu berlaku bagi dia dan anggota keluarganya. Syarat berikutnya yang berhubungan dengan tahiyyah juga berhubungan dengan yang lain, yaitu di saat menyembelih. Tentunya tidak syak bagi kita bahwasanya saat penyembelihan wajib untuk membacakan basmalah badannya. Ini yang wajib. Jadi wajib membaca basmalah. Karena siapa saja tidak membaca basmalah maka apa yang dia sembelih maka tidak halal. Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian makan dari apa-apa yang tidak disebutkan ismullahi alaihi, nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Karena sebenarnya demikian itu merupakan kefasikan. Dan ayat yang lain yang menunjukkan haramnya segala sesuatu yang disembelih tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mencontohkan dalam perbuatan beliau ketika menyembelih dengan membaca basmalah. Ini yang wajib. Yang diwajibkan adalah membaca basmalah. Adapun kalau seorang ingin menambah dengan sesuatu yang sunnah, maka Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwasanya selain basmalah beliau juga menambahkan takbir Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Ini yang sunnah. Dan tidak perlu kemudian menyebut untuk siapa sembelihan tadi. Orang-orang yang telah melanggar udhiyah tadi kemudian diabsen tidak perlu. Karena Rasulullah demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah melakukan yang demikian itu. Ini yang berhubungan dengan syarat-syarat udhiyah. Jadi keseluruhannya ikhwan fillah, syaratnya ada 8 secara umum. 3 syarat yang berhubungan dengan udhiyah dan yang lainnya. 2 syarat berhubungan dengan sah tidaknya amal, dan 1 syarat berhubungan dengan saat atau tata cara menyembelih. Adapun 5 syarat yang tersisa itu syarat yang khusus untuk hukum udhiyah. Baik. Tiga-tiga, siapa saja yang menginginkan untuk melakukan udhiyah, hendaknya jangan sampai keluar dari syarat-syarat tersebut sehingga udhiyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada beberapa kewajiban-kewajiban yang hendaknya dipenuhi bagi seorang yang mau berudhiyah. Yang pertama yaitu siapa saja yang mau berudhiyah diwajibkan untuk menahan diri dari memotong rambutnya, kukunya, atau kulit-kulitnya. Baik. Misalnya kulit di kaki ini biasa orang enggak terasa. Ya kan? Kapalan. Ya, kapalan. Kalau mau udhiyah jangan kemudian juga di ya dicuek-cuek. Ya. Itu masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahi fala yabassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau menyembelih hewan kurban, maka jangan dia menyentuh rambutnya dan kulitnya sedikit. Maksudnya memotong. Yang dimaksud di sini adalah jangan memotong dengan sengaja tentunya. Apabila tidak sengaja, ini hukumnya tentunya lain. Dilarang memotong rambutnya dan kulitnya. Masuk juga kuku tentunya. Sebagaimana hal ini dalam riwayat yang lain ditegaskan, wala min adfarihi syai'an. Tidak pula kuku-kukunya sedikit pun. Batasannya dari awal masuk bulan Dzulhijjah hatta yudhi sampai dia menyembelih hewan kurbannya tadi. Dan sebagaimana nas hadits ikhwanikillah, Rasulullah melarang. Berarti husn hukum asal larangan adalah haram. Dan ini pendapat yang rajih bahwasanya perkara tadi diharamkan atas orang-orang yang mau berudhiyah. Jadi kalau memang sudah berniat dari awal, maka di awal bulan Dzulhijjah dia hendaknya menahan dari perkara-perkara tersebut. Kemudian termasuk kewajiban juga adalah al-ihsan, berbuat baik ketika menyembelih dengan mengasahnya, tidak menyembelih dengan golok yang tumpul, karena ini tentunya akan menyakiti hewan yang disembelih tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat baik pada semua perkara. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya fa idza dzabhtu fa ahsinu dzabh. Apabila kalian menyembelih maka perbaguslah dalam menyembelih. Wal yahidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu. Maka salah seorang di antara kalian menajamkan senjatanya dan menjadikan sembelihannya itu ya murih nyaman, disembelih dalam keadaan nyaman. Kewajiban yang lainnya adalah diwajibkan untuk menahan diri dari menjual sebagian dari hewan-hewan kurban tadi. Sama sekali di sini tidak boleh hewan-hewan. Rasulullah telah melarangnya dari menjual sebagian hewan kurban tersebut, baik itu tanduknya, kepalanya, kulitnya, semuanya tidak boleh ada satupun yang dijual, karena sembelihan tersebut telah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi sumber dalam masalah ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala buthihi wa an atasaddaqa bi luhumiha wa juludiha wa jillatiha wa la u'tiya al-jazira minha shay'a. Qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah telah memerintahkan aku untuk mewakili beliau terhadap hewan kurban beliau, dan memerintahkan aku untuk bersedekah dengan daging-dagingnya dan kulit-kulitnya serta ajillah. Ajillah adalah penutup pada punggung hewan kurban manikilah. Ya, diberi semacam, diberi hewan kurban tersebut diberi semacam baju. Ya, seperti unta biasanya atasnya diberi kain. Nah, kainnya ini pun tidak diperbolehkan untuk dijual, akan tapi harus juga diikutkan dalam penyedekahan, ikut disedekahkan, tidak boleh dijual. Dan Rasulullah memerintahkan untuk tidak memberi tukang jagal bayaran dari bagian daging-daging tadi. Akan tapi bagaimana cara membayar tukang jagal tersebut? Kami memberikan bayarannya dari diri kami sendiri, yakni dari uang lain atau dari dana lain selain dari daging atau kulit atau bagian-bagian hewan yang disembelih tadi. Ini perkara yang wajib yang ketiga berhubungan dengan udhiyah. Ada mengenai sunnah-sunnah udhiyah yang paling indah sebagian yang telah disebutkan tadi ketika membahas syurut. Di antaranya memilih hewan-hewan yang bagus dan diutamakan yang laki-laki sunnahnya. Kemudian disunahkan pula untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Menyembelih dengan tangannya sendiri. Kemudian membaringkan untuk kambing dan sapi. Dibaringkan di sisi kirinya. Kemudian disembelih sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan demikian itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian menambah selain baca bismillah juga membaca takbir bismillahi wallahu akbar. Kemudian juga disunahkan dalam memilih hewan udhiyah yang mempunyai tanduk. Walaupun seandainya tidak punya tanduk atau bahkan betina, ini juga sah. Tapi kalau ingin memenuhi sunnah-sunnahnya, memilih yang bertanduk. Dan yang afdal sebagaimana Rasulullah telah berudhiyah tidak berhubungan dengan kibas. Maka ini yang afdal sebagaimana dalam hadis Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bi kabsyain. Dulu Rasulullah SAW berudhiyah dengan dua kambing kibas. Dan di antara sunnah pula di antaranya memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, fakulu minha wa at'im. Dua-duanya dipenuhi, yaitu dia makan dari daging tadi dan juga memberikan makan. Tidak ada ketentuan berapa persen dari daging yang dihasilkan oleh panitia. Yang jelas diusahakan ada sebagian yang dia makan, ada sebagian yang dia berikan untuk bersedekah bagi orang-orang miskin. Baik. Kalau dia ingin menyimpannya, diperbolehkan karena Rasulullah SAW telah mengizinkan yang demikian itu. Kalau ingin disimpan, dibikin dendeng sampai keluar hari-hari tasyrik, tidak masalah. Tapi memang pada awalnya dilarang untuk menyimpan daging dari kurban. Akan tapi syariat tersebut telah dihapus. Sebagaimana dalam hadis Salamah bin Aqwat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun berikutnya mengatakan, "Kulu wa at'imu wadakhiru." Makanlah dan berilah makan orang lain, kemudian simpanlah. Tayyib. Adapun kalau ingin menghabiskan dengan disedekahkan kebanyakannya, maka tentunya sesuai dengan banyaknya sedekah itu lebih utama bagi orang yang bersedekah apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini beberapa perkara yang berhubungan dengan udhiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa diberi kemudahan serta taufik untuk bisa mengamalkannya. Naktafi bihadza. Barakallahu fiikum. Yang pertama, bolehkah tukang jagal menerima bagian dari daging itu? Biasanya sudah dibagi, terus tukang jagalnya dikasih. Nah, yang kedua, apa boleh orang yang sudah mendapatkan orang yang mendapat sedekah tadi kemudian dijual? Bisa mendapat banyak sekali terus dijual. Pertanyaan yang pertama mengenai pemberian tukang jagal dengan daging. Tentunya kalau memberikan daging kepada tukang jagal tadi dengan niatan sebagai upah, maka jelas ini sesuai dengan hadis Ali bin Abi Thalib terlarang. Adapun jika memberikannya sebagai hadiah atau sedekah, maka diperbolehkan. Sebagaimana juga orang-orang yang ikut menguliti, misalnya ikut membagi-bagi dagingnya. Tentunya mereka orang yang paling berhak, karena mereka yang sudah kena kotorannya, sudah melihat dagingnya, tentunya rasa kepengin lebih besar. Maka mereka pun berhak untuk mendapatkan, ya. Tapi dengan niatan yang manifilah, orang yang melakukan udhiyah tadi tidak boleh meniatkan dalam memberikan daging tadi sebagai upah atau timbal balik, tapi dia niatkan sedekah atau hadiah. Ini boleh. Demikian juga yang sering ditanyakan sebagai kelengkapan faedah, kebanyakannya kalau sudah menyembelih kemudian sebagiannya dimasak bareng, kemudian nanti untuk memberi makan mereka-mereka yang ikut bekerja di situ, ikut menguliti dan yang lainnya. Maka perinciannya seperti tadi, jangan sampai dia memberikan masakan tadi dengan niatan sebagai upah, sebagai timbal balik, sebagai imbalan, tidak boleh. Tapi diniatkan sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Orang yang sudah mendapatkan sedekah. Nah, kemudian seseorang yang telah mendapatkan sedekah dari daging-daging korban tadi, yang namanya telah disedekahkan suatu perkara, alhamdulillah, itu hak orang yang menerima sedekah. Dia mau dijual, mau dimakan, atau mau disedekahkan lagi, ini terserah orang yang telah mendapatkan sedekah tersebut. Tayyib. Yang jelas keluarnya dari orang yang berudhiyah itu adalah tidak keluar dari sedekah atau hadiah. Adapun yang telah menerima sedekah tadi, kalau memang dia butuh uang, kemudian dia tidak mau daging, misalnya mendapatkan sedekah orang darah tinggi, wah ini saya mau sedekahkan, saya dijual saja, tidak masalah, ya, karena itu sudah hak dia. Sekarang kepemilikan sudah berganti, dia sudah menjadi milik dia. Kalau dia mau manfaatkan dengan semua bentuk pemanfaatan, tentunya yang halal. Manfaatan yang halal dengan dijual atau dengan dimakan, atau kalau ingin disedekahkan bagi itu silakan. Untuk dilarangnya mencukur atau memotong dan sebagainya itu berlaku untuk kepala keluarga ataupun yang lain satu keluarga. Satu-satu dulu. Nanti tinggal yang lain. Tayyib. Kalau sudah selesai baru pertanyaan berikut. Nah, mengenai yang diwajibkan untuk menahan diri dari memotong kuku maupun bulu-bulunya. Tayyib. Dalam hadis Ummi Salamah, man arada an yudhi. Pahami lafaz ini, ikhwan fillah. Man arada an yudhi. Siapa saja yang berkehendak untuk menyembelih kurban. Tentunya hal ini kembali kepada kepala keluarga. Jadi inilah yang rajih, bahwasanya yang wajib untuk menahan diri dari memotong kuku, memotong ya bulu-bulu, ini adalah orang yang hendak menyembelih, orang yang hendak berkurban. Baik, adapun anak-anaknya, istrinya tidak masuk. Baik. Namun apabila seorang ingin berhati-hati keluar dari silas, maka tidak mengapa dia, walaupun yang rajih berdasarkan hadis, memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tapi Allah Ta'ala alam bahwasanya yang rajih sesuai dengan hadis adalah yang menahan alani aral dan yudhi, orang yang menginginkan untuk berdiri. Terus yang kedua. Kita ada dalam arti berminat untuk ikut rombongan sapi, ternyata mereka itu dalam arti misalnya ditanyakan umurnya apa sudah masuk, tapi kadang dia ngomong masuk tapi ternyata belum. Terus kita kan jadi kalau dia tidak amanah terus kita cabut dari rombongan itu terus kita keluar, itu hukumnya gimana? Tidak amanah. Nah, karena berbeda antara umhiyah dengan hadi. Ya. Ketika seorang belum mentayin, belum menentukan hewan ini, ya kan, boleh dia mengganti. Tayin. Maka tidak terkena. Secara asalnya saja dia bukan perkara yang wajib. Kecuali apabila dia bernadar. Bernadar ingin udhiyah. Kalau nazar, akhirnya sesuatu yang tidak wajib pun menjadi wajib akhirnya. Berarti masuknya telah bersaingkan dengan sekelompok orang untuk berudhiyah, tapi dia dapati tidak amanah dan apalagi tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka tentunya ia lebih baik keluar daripada udhiyah sesuatu yang tidak sah. Keluar tapi dia kemudian jangan sampai niatannya kemudian berubah, ya, keluar berikan kambing, ya. Saya keluar berikan kambing itu utama daripada dapat daging banyak tapi tidak memenuhi. Tadi dijelaskan untuk apa itu dagingnya kan boleh disodorkan semua, boleh ada yang disimpan. Di situ apakah ada ketentuan sepertiga atau dapat? Nah, sebagian ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan atau mereka menyukai untuk membagi menjadi tiga bagian. Sepertiganya dia makan, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dihadiahkan. Namun hal ini tidak ada dalil yang sahih. Tentunya kalau seorang mau demikian tanpa ada niatan ta'abbudi, tidak ada niatan bahwa saya ini adalah suatu ibadah memang harus seperti ini, maka silakan. Yang jelas tidak ada ketentuan dalam syariat berapa bagiannya. Usahakan memenuhi tadi fakunu minha wa at'im. Ada sebagian yang dimakan walaupun sedikit. Usahakan ada yang dia makan dari bagian daging tadi. Nah, ya. Jadi enggak ada kalau ketentuan ini seperti kata yang lainnya. Ini silakan memilih mana yang dia sukai. Yang dia rasa lebih utama bagi dia, keluarga dia, dan sekitarnya. Demikian.